الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Di ayat yang keempat dari surah Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita perkara yang dihalalkannya. Di ayat yang ketiga sebelumnya tentang perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari makanan-makanan atau sembelihan. Maka di ayat ini Allah mengatakan yas'alunaka madza uhilla lahum. Ayat ini turun sesuai dengan keadaan bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah, itu yang diharamkan ya Rasulullah, terus apa yang halal untuk kami dan apa yang boleh kami untuk kami makan dari makanan-makanan ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan uhilla lakumut tayyibat. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasul tentang apa yang dihalalkan untuk mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kul uhilla lakumut tayyibat. Katakan wahai Rasul, sampaikan kepada umatmu bahwa telah dihalalkan kepada kalian atau untuk kalian at-tayyibat, makanan-makanan yang baik. Artinya perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah baik. Tidak baik untuk kesehatan, tidak baik untuk tabiat, tidak baik untuk agama. Baik. Al-muhim, tidaklah Allah dan Rasulnya melarang kita dari sesuatu kecuali sana ada keburukannya, ada kejelekannya, ada mudaratnya. Apapun itu. Bahkan terkadang perkara yang mungkin tercampur ada padanya kebaikan, tapi ada juga kejelekannya. Dan kejelekannya mungkin lebih banyak, dosanya lebih besar, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkannya. Seperti khamr. Khamr, minuman keras ini, dengan berbagai macam bentuk dan modelnya diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak ada manfaat yang bisa diambil dari orang-orang pada minuman keras ini atau barang haram ini. Ada saja orang mungkin dapat pekerjaan dari situ, digaji di tempat itu dalam proses pembuatannya. Para pedagang mengambil untung dari selisih membeli dan menjual kembali. Tukang-tukang ojek mungkin dapat upah dari mengangkut. Barakallahu fikum. Al-muhim, banyak orang yang dapat kebaikan dari barang haram ini. Tapi kata Allah subhanahu wa ta'ala wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi dosanya lebih besar daripada kemanfaatan yang dimunculkan dari barang haram ini. Apalagi kalau memang barang itu memang khalis, memang betul-betul memudaratkan. Tentunya lebih diharamkan lagi. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, yas'alunaka madza uhilla lahum, apa yang dihalalkan untuk mereka. Mereka tanya itu. Kul uhilla lakumut tayyibat. Katakan wahai Rasul kepada umatmu bahwa dihalalkan untuk kalian at-tayyibat, yang baik-baik. Tayyib, halalan tayyiba, halal tayyibah, halal cara perolehannya. Karena boleh jadi barang itu pada dasarnya, materinya halal, tapi cara perolehannya haram, maka tetap haram hukumnya. Baik. Pisang mungkin. Baik. Pisang halal untuk kita makan. Akan tetapi ketika pisang itu adalah pisang curian, maka menjadi haram hukumnya. Baik. Ayam juga demikian. Dia sembelih ayam itu dengan sembelihan syar'i, menghadap kiblat, pakai baca basmalah. Baik. Setelah itu dia masak, dia makan. Halal. Tapi ketika proses atau cara untuk mendapatkan ayam ini melalui sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka haram. Baik. Jadi harus thayyib, bagus cara perolehannya dan bagus zatnya. Baik. Bagus zatnya. Demikian juga walaupun perolehannya bagus tapi zatnya memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti daging babi. Daging babi memang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cara perolehannya ya sah-sah saja mungkin. Ya karena mungkin dia diberi, dia dihadiahi satu piring barakallahu bikum daging babi yang sudah dimasak. Cara perolehannya betul, tapi zatnya makanan ini adalah sesuatu yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sesuatu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang cara perolehannya atau zatnya makanan itu sendiri. Ya walaupun bagus dan halal tapi cara perolehannya haram, maka tetap menjadi haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul uhillalakumut thayyibat," semua yang baik-baik. Terlalu banyak untuk disebutkan. Dari biji-bijian, buah-buahan, umbi-umbian. Luar biasa. Dari berbagai macam hewan-hewan, dedaunan untuk dimasak menjadi sayur. Al-muhim, sekian banyak yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari at-tayyibat. Baik. Atas dasar ini pula sebagian ulama mengatakan bahwa ada perkara-perkara yang khabis, yang jelek, walaupun tidak disebutkan secara lafziyah bahwa itu haram, tapi ketika itu sesuatu yang jelek, buruk, mempengaruhi, maka itu termasuk khabis, termasuk yang jelek. At-tayyibat. Seperti misalnya yang disebutkan khabis adalah jallalah. Jallalah itu adalah hewan yang hukum asalnya adalah halal. Akan tetapi dia ketika dia mengonsumsi banyak dan terus-menerus dari makanan najis, maka dia dijadikan jallalah. Tidak boleh dimakan kecuali setelah dikarantina dan dirubah pola makannya dan makanannya sendiri. Sampai sekian lama sehingga berubah dagingnya. Berubah dagingnya menjadi lebih bagus. Maka setelah itu barulah boleh disembelih untuk dimakan dagingnya. Al-Muhim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwa yang dihalalkan untuk kita adalah at-tayyibat, yang bagus secara perolehannya dan bagus zatnya. Ditambah pula kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah." "Wa ma 'allamtum minal jawarihi," dan apa-apa yang kalian ajarkan kepada binatang-binatang pemburu seperti anjing barakallahu fikum dan yang serupa dengannya, anjing, kemudian fuhud. Fuhud ini cetah atau singa atau yang semisal dengannya, yang bisa diajak dan dilatih untuk berburu. Tapi biasanya anjing dan cetah ini. Barakallahu bikum. Dari fahd atau fuhud, yang memang kencang berlarinya dan dia bisa berburu. Berbeda dengan singa, singa Tapi berburunya tidak terlalu jarak jauh. Dia hanya mengintai, begitu mangsanya dekat baru dia bergerak dengan cepat. Tidak mampu dia mengejar sekian jauh. Tapi tidak kuat dia. Berbeda dengan Fuhud. Dengan kilab ini memang sampai jauh dia mengejar mangsanya. Apa yang bisa kalian ajarkan dari hewan-hewan pemburu ini, anjing dan yang semisalnya yang dipakai berburu? Kalian mengajarinya. Disebutkan para ulama bahwa cara mengajari binatang pemburu ini dengan cara membiasakannya. Bergerak dia, berburu dia ketika dia diperintah, dan berhenti dia ketika dia dilarang. Baik. Sehingga ketika binatang pemburu ini sudah bisa diperintah untuk maju, berburu dan berhenti berburu, maka itu pertanda bahwa dia telah bisa untuk dipakai berburu, dilatih. Sebagian ulama pun mengambil dari ini semuanya bahwa boleh memelihara anjing. Baik. Dan dikecualikan anjing ini dari sekian banyak anjing yang dilarang. Baik. Karena memelihara anjing ini akan mengurangi pahala pemeliharanya atau pemiliknya setiap harinya satu kirab. Satu kirab. Kecuali kalbu said au mashia. Kecuali anjing yang dipakai berburu dan anjing yang dipakai untuk beternak. Karena peternakan yang besar, ratusan bahkan ribuan mungkin ternaknya, maka tidak bisalah dia hanya mengandalkan dirinya, tapi dia bisa memanfaatkan anjing-anjing untuk mengumpulkan ternak, menggiring ternak, membawa kembali ternak ke kandang dan seterusnya, memakai anjing-anjing ini sekaligus sebagai penjaga. Masya Allah. Bolehnya melatih. Baik. Secara otomatis juga bolehnya memperjualbelikan anjing pemburu ini. Karena terkadang orang tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan cara membelinya. Membelinya dari orang yang senantiasa melatih dari jenis atau ras anjing-anjing tertentu yang cekatan dalam berburu dan memiliki kekuatan dalam berburu. Demikian juga burung-burung yang bisa berburu, elang dan semisalnya, sukur disebutkan oleh para ulama kita. Wa ma'allamtum minal jawarih. Jawarih ini pemburu, pekerja. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'allamtum la haula illa billah. Baik. Wama jarahtum bin nahar, wama jarahtum bin nawa bin nahar, dan apa yang kalian usahakan, ini termasuk pecahan katanya. Jadi pengusaha kalian juga jarih, manusia juga termasuk dikatakan jarih. Jarih itu adalah orang yang mengusahakan untuk dirinya rezeki. Barakallahu fikum. Tapi yang dimaksud di ayat ini, jawarih ini adalah binatang-binatang pemburu. Karena ada juga binatang-binatang hanya sekedar memakan sisa atau sesuatu yang telah tersedia. Binatang-binatang yang memakan yang sudah tersedia di alam ini. Yang memakan buah, yang memakan ini, yang memakan ulat, yang macam-macam. Sudah tersedia, tinggal dia mencarinya. Beda dengan pemburu ini, jawarih, memang dia yang harus mengejarnya, mengusahakan dan mendapatkannya. Baik. Ada juga binatang-binatang hanya sekedar mencari sisa dan menunggu sisa. Predator yang pertama adalah ya semacam singa, anjing dan berbagai macam. Kemudian setelah itu ya, datanglah binatang-binatang kecil untuk memakan sisa dari apa yang telah dimakan oleh binatang-binatang besar ini, pemburu ini. Wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Para ulama juga mengatakan bahwa ayat ini sebagai barakallahu fikum penyemangat. Ayat ini sebagai penyemangat untuk kita menuntut ilmu. Jangankan manusia, jangankan manusia, binatang saja ketika dia diberi ilmu, diajari, dilatih untuk berburu, maka buruannya ini akan menjadi halal untuk kita walaupun sudah mati. Kita memiliki anjing, anjing ini sudah dilatih sedemikian rupa, kemudian ketika kita melihat buruan dan kita melepas anjing buruan kita, anjing pemburu kita, dengan mengucapkan bismillah, maka dia pun mengejarnya. Begitu dia menangkap buruan tersebut dan menggigitnya bahkan sampai mati, maka boleh dimakan. Akan tetapi ketika anjing itu anjing yang kita tidak latih, anjing biasa, maka ketika dia membunuh buruan, walaupun buruan yang walaupun binatang yang dia buru itu sedianya untuk pemiliknya, tapi anjing ini tidak dilatih, tetap haram hukumnya. Inilah yang membedakan anjing yang diberi ilmu dengan anjing yang tidak diberi ilmu. Yang membedakan adalah ilmu. Karena di ayat ini Allah mengatakan wa ma 'allamtum, dan apa yang kalian ajarkan kepada binatang pemburu ini dari ilmu. Jadi beda akhirnya. Barakallahu fikum, beda. Kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau binatang pemburu kalian itu kalian ajak berburu, melepasnya dengan basmalah, dan dia berburu, setelah itu dia makan buruan itu, maka kalian tidak boleh memakannya, karena dia berburu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia berburu sekedar mematikannya, maka silahkan kalian makan hasil buruannya. Tapi kalau kalian masih mendapati binatang buruan itu masih hidup, walaupun sudah digigit sana, digigit sini, masih hidup, maka tidak boleh kalian memakannya kecuali dengan cara menyembelihnya. Jangan ditunggu sampai mati karena gigitan, tapi hendaknya disembelih. Masalah di sini banyak, barakallahu fikum. Demikian juga ma'ruf bahwa anjing itu liurnya mughallabah, najis besar. Tapi harus dicuci, sampai 7 kali dicuci, dan yang pertama adalah tanah. Akan tetapi ketika itu adalah anjing yang dipakai berburu, tidak ada perintah sama sekali untuk mencucinya sebagaimana cucinya bejana 7 kali. Ini adalah keistimewaan, barakallahu fikum. Dan ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena akan kesulitan orang ketika anjingnya dipakai berburu harus dicuci sedemikian rupa, dicuci dengan tanah lagi. Barakallahu fikum. Padahal ini daging. Baik. Subhanallah. Wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Baik. Dari binatang-binatang buas atau barakallahu fikum dari burung pemburu, burung pemangsa juga dilarang. Dia bisa dipakai tapi tidak bisa dimakan dagingnya. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dinabim minas sibak wa kullu di mikhlabim minat tarifah wa haram. Semua binatang yang memiliki cak, yang memiliki taring, yang memiliki taring yang dia pakai berburu, binatang-binatang buas maksudnya, demikian juga semua burung yang memiliki cakar yang dia pakai berburu, fahuwa haramun, maka itu haram untuk kalian makan. Haram dipakai untuk makan, tapi dipakai berburu boleh, dengan catatan setelah diajar. Baik, setelah diajar bagaimana cara berburu. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah dari hasil buruannya. Baik, walaupun sampai mati. Wadkur smallahi alaihi, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala ketika kalian melepaskannya. Dicatatkan. Baik. Akan tetapi ketika kita melepas buruan binatang pemburu kita, anjing kita lepas, bismillah, berangkat dia mengejar binatang buruan. Mungkin jauh dia mengejarnya sampai hilang dari pandangan kita. Dan terus kita tetap mengikutinya. Ketika sampai kita di tempat, ternyata binatang buruan itu sudah mati, dan ternyata anjing kita ada di situ, dan ada juga anjing orang lain atau anjing biasa yang tidak diajar. Baik, maka tetap tidak boleh kita memakannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kalian tidak tahu siapa yang membunuh binatang buruan ini, apakah anjing kalian atau anjing orang lain. Fihi syubhat, fihi syubhat, ada ketersamaran. Baik, sehingga kalian tidak boleh memakannya. Dia adalah bangkai. Subhanallah. Kanta itu tidak pernah jalan dalam kondisi merunduk, kepalanya di atas terus. Barakallahu fiik. Beda dengan pengembala atau pemilik kambing. Fihi tawadhu, ada padanya kerendahan hati. Karena tabiat kambing itu kepalanya di bawah terus. Tidak ada kambing mendongak ke atas dalam kondisi berjalan. Barakallahu fiik. Kecuali keadaan-keadaan tertentu. Wa illa, kalau dia berjalan kepalanya di bawah. Itulah kambing. Apalagi dengan cara mengonsumsinya, memakannya, tentunya akan mendatangkan efek. Barakallahu fiikum. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fiikum. Dari faedah ayat yang keempat dari surah Al-Maidah sekelumit. Wa illa, kalau kita mau biarkan lebih panjang tentunya. Mudah-mudahan. Nah, kalau dia mati dengan cakarnya, para ulama mengatakan, dan sedikit perbedaan pendapat di sini, matinya itu harus dengan gigitan, dan matinya dengan cakaran, bukan mati dengan menindih. Kapan mati dengan tindihan, sama seperti pembahasan kita di atas tadi kemarin. Ayat yang di atas, wal munhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu. Itu masuk ke area itu. Binatang pemburu kita ini berburu binatang, kemudian binatang yang diburu ini mati karena ditindih. Barakallahu fikum. Mati karena ditindih. Sama seperti kalau kita memanah bismillah, atau kita tembak bismillah, tak. Binatang itu lari. Kita dapatkan binatang itu sudah ada di dalam air. Kita tidak tahu yang membunuhnya itu adalah peluru kita, anak panah kita, atau dia mati tenggelam. Maka tidak boleh kita memakannya. Jadi, sama seperti diangkat tadi kemudian jatuh. Maka ketika yang menjadikan mati itu adalah hempasan. Jadi, at-taraddi, jatuhnya dia dari ketinggian, sama seperti kambing yang jatuh dari ketinggian, matinya gara-gara itu, maka tetap tidak boleh kita makan. Wallahu a'lam. Tayyibillahuna subhanahu wa ta'ala bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.